بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul atau juga dikenal dengan Al-Usulul Thalathah, Syarhu Al-Usul Al-Thalathah. Setelah tiga malam ya, malam Jumat, Sabtu, malam Ahad ya. Nah, kita terputus karena mengunjungi anak kami di pondok Muawiyah Hafizahullah Ta'ala, kemudian juga mengunjungi sebagian masjidnya Ikhwan di Pindrang sekaligus khutbah Jumat dan ta'lim di sana. Walhamdulillah. Bacaan kita yang terakhir inda qawlihi ta'ala inda qawlihi al-muallif an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu milahnya Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan agama ini, yaitu ibadah ini hanya kepadanya, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita baca penjelasannya, demikian pula yang setelahnya, wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha, dan yang demikian itu perintah beribadah kepada Allah semata adalah yang telah Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa ma'na ya'budun, wa ma'na ya'budun yuwahhidun, ma'na ya'budun yuwahhidun, agar mereka mengesakanku. Ya'buduna yuwahhiduna, dan ini dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu penafsir ini. Seluruh ayat yang menyebutkan tentang perintah beribadah kepada Allah dengan kalimat ini ataupun yang semisal dengannya, ya'buduna yuwahhiduna وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ, kecuali agar mereka mengesakanku, baik dalam perkara rububiyah, meyakini bahwasanya satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa alam ini hanyalah Allah. Demikian pula dalam perkara uluhiyah, ibadah, bahwasanya meyakini satu-satunya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah, sebagaimana dia yang bersendiri dalam mencipta, mengatur dan menguasai seluruh makhluk, maka dia pula lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, untuk disembah. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala qawluhu wa ma'na ya'buduna yuwahhiduna ay yufriduni, yufriduni bil ibadah, mengifratkan, mereka mengifratkan, itu mengesakan, menunggalkanku dalam perkara ibadah. Fal ibadatu wat tauhid bi makna, ibadah tauhid semakna, bi makna wahid semakna. At tauhid yufassaru bil ibadah, tauhid ditafsirkan, dimaknai dengan ibadah. Wal ibadatu tufassaru bit tauhid, ibadah di maknanya ditafsirkan dengan tauhid. wa ma'nahuma wahid, dan maknanya sama. Fa fi hadha raddun ala man fassara at-tauhid bi annahu al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq. Maka pada perkara ini atau pada permasalahan itu ini ataupun ayat, raddun ala man fassara at-tauhid, bantahan terhadap orang yang memaknai menafsirkan tauhid bi annahu, bahwasanya tauhid itu al-iqraru, yaitu pengakuan bi anna Allah huwal khaliq, bahwasanya dialah Allah yang maha pencipta ar-razik, yang maha memberi rezeki, al-muhyi al-mumitu, yang menghidupkan dan mematikan, al-mudabbiru, yang mengatur. Fahadha laysa huwa at-tauhid, ini bukan tauhid kalau hanya sebatas itu. Alladhi khuliqal khalqu min ajli, yang dengannya, dengan maksud itu Allah menciptakan makhluk. Naam. Kalau menetapkan adanya pencipta pengatur alam ini, yaitu bukan tauhid yang diinginkan, yang dengannya Allah menciptakan jin dan manusia, yang dengannya Allah mengutus para nabi dan rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya, bukan untuk datang menerangkan bahwasanya ada pencipta alam ini, karena ya mereka mengetahui itu, ada pencipta alam ini. Wa innama khuliqa al-khalqu min ajli tauhidil ibadah, sesungguhnya hanyalah makhluk ini diciptakan, jin manusia ini diciptakan oleh Allah, min ajli tauhidil ibadah, untuk mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Wa huwa tauhidul uluhiyah, itu tauhid uluhiyah namanya, biasa disebut dengan tauhidul ibadah. Naam. Dan penetapan orang-orang yang memaknai tauhid dengan tauhid rububiyyah ini adalah difokuskan oleh mereka, orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Ya, mereka selalu melakukan percobaan-percobaan dengan akal mereka, bagaimana supaya akal ini bisa menerima bahwa ada pencipta alam ini. Itu yang mereka terus upayakan, usahakan. Padahal secara fitrah, ya, manusia itu mengakui adanya pencipta mereka. Nah, amma man aqarra bi tauhid ar-rububiyyah faqat, adapun orang yang hanya menetapkan tauhid rububiyyah semata, fa innahu laysa muwahhidan, dia itu bukan, belum dianggap sebagai orang yang muwahhid, orang yang mengesakan Allah, wa laysa min ahli al-jannah, dan dia belum masuk dalam golongan min ahli al-jannah, belum masuk dikategorikan bahwa dia mendapatkan jaminan masuk surga kalau hanya sebatas tauhidur rububiyyah saja. Bal huwa min ahli an-nar, bahkan dia masuk dalam golongan penduduk neraka kalau dia hanya menetapkan ada pencipta, kemudian dia melakukan kesyirikan, mempersembahkan ibadahnya selain kepada Allah. Li'annahu lam ya'ti bit-tauhid alladhi khuliqa min ajlihi wal ibadah, karena dia belum mendatangkan, belum mewujudkan tauhid yang dengannya ia diciptakan. Hanya dengan tujuan itu dia diciptakan. Min ajli wal ibadah. Naam. Qala asy-Syaikh rahimahullah, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Belum ada suara dalam ya. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling terbesar, perkara yang paling agung yang Allah perintahkan untuk ditegakkan adalah tauhid. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling mulia, perkara yang paling terbesar, perkara yang paling agung adalah yang Allah perintahkan untuk diwujudkan di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkannya. Dan ini dakwanya Ahlus Sunnah, dakwanya para nabi dan rasul dari awal hingga akhir. Nah, adapun sebagian orang, kelompok-kelompok, fokus dakwah mereka apa? Ya, ada yang dakwanya bagaimana supaya dia bisa menduduki sebanyak-banyaknya kursi di parlemen. Nah, sehingga mereka pun mendidik kader-kadernya ya ke situ. Nah, ada di antara mereka dakwanya yang membicarakan siapa sebenarnya yang pantas menjadi khalifah. Itu pembicaraan utamanya. Nah, adapun dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang fokus. Yang paling pertama adalah bagaimana seseorang bisa mewujudkan penghambaannya hanya kepada Allah. Yang bisa kita sebut dengan tauhid. Karena inilah perintah yang paling mulia, perintah yang paling besar yang harus diwujudkan sebelum yang lainnya. Wa qawluhu rahimahullah a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Dan ucapan beliau dalam matan bahwasanya perkara yang paling mulia yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Syekh mengatakan hafizahullah hadza muhimmun jidda. Ini adalah sangat penting. Inna at-tauhid a'zamu ma amara Allah bih. Sesungguhnya tauhid adalah perkara yang paling agung yang dengannya Allah perintahkan. Kullul awamiri allati amara Allah biha kulluha ba'da at-tauhid. Segala bentuk perintah yang Allah perintahkan dengannya seluruhnya, perintah-perintah itu ba'da at-tauhid, setelah tauhid. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan orang-orang yang diajak masuk Islam di zaman itu dengan langsung melakukan salat, ya, ataupun mengeluarkan zakat, ataupun langsung puasa, tidak. Nah, perintah yang paling pertama adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian, ucapkan la ilaha illallah, esakan Allah, tauhidkan Allah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Bukan langsung suruh salat atau langsung pergi tawaf di Ka'bah. Yang pertama apa? Adalah tauhid. Ibnu katakan inna at-tauhida a'zamu ma amara Allah bihi kullul awamir. Perhatikan kullul awamir, segala perintah, seluruh perintah allati amara Allah biha, yang telah Allah perintahkan untuk dilaksanakan, kulluha, seluruh perintah-perintah itu ba'da at-tauhid, setelah perintah mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Ad-dalilu ala anna a'zama ma amara Allah bit-tauhid. Dalilnya bahwasanya perkara yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia, yang dengannya Allah perintahkan untuk kita segera laksanakan adalah tauhid. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, di mana? Qala ila akhiril ayat, sampai akhir ayat ini dalam surah An-Nisa. Dan ayat ini dikenal dengan ayatul huquqil asyarah. Ya, ayat yang menyebutkan di dalamnya ada 10 hak yang harus ditunaikan. Dari 10 ini yang paling pertama yang Allah sebutkan apa? Perintah untuk mentauhidkannya. Naam. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba, ya. Nah, ini apa? Allah memulainya, menyusunnya secara tertib. Naam. Qala hadhihi al-ayatu fiha asharatu huquqin. Ya, ayat ini kata beliau terdapat di dalamnya 10 hak kewajiban yang harus ditunaikan, kata beliau. Walihada tusamma ayatul huquqil ashar. Oleh karena itu ayat ini dinamai dengan ayat huquqil ashar, ayat yang menyebutkan 10 hak kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, awalu hadhihi al-huquq, yang paling pertama dari kewajiban yang harus kita wujudkan, haqqullahi subhanahu, adalah haknya Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian menyusul yang kedua. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadza huwal haqqu tsani. Inilah kewajiban yang kedua. Wa bidzil qurba. Demikian pula berbuat baik kepada kerabat. Al-qurba, kerabat-kerabat dekat. Hadza huwa haqqu tsalits. Inilah kewajiban yang ketiga. Kemudian beliau menjelaskan wadhawul qurba, siapa yang dimaksud dengan wabidhil qurba tadi dalam ayat, humul ladhina tajma'uka bihim qarabatun nasabiyyatun min jihatil abi awil um, yaitu mereka adalah yang engkau berkumpul, engkau bertemu ya dari sisi nasab, dari garis nasabmu, min jihatil abi, dari arahnya bapa, awil ummi, ataupun dari arahnya ibu, ya, kal abai wal ajdad, seperti bapa dan kakek nenek, kakek, itu kerabat dekat semua, wal a'mam wal ammat, a'mam, paman-paman, yang saudara laki-lakinya bapa, wal ammat ataupun bibi-bibi, tante, saudarinya bapak, wal akhwali wal khalat, seperti akhwal, jamak khal, ya, paman-paman yang saudara-saudaranya ibu, wal khalat, khalat, tante yang saudari-saudarinya siapa? Ibu. Wal ikhwati wal akhwat, saudara laki-laki dan saudari perempuan. Wa uladil ikhwa wal akhwat, keponakan, anak laki-lakinya atau anak-anaknya, saudara laki-laki kita dan anak-anaknya, saudari perempuan kita. Ini apa? Semua membutuhkan perhatian. Wa uladil a'mami wal ammat, dan anak-anaknya paman ataupun anak-anaknya bibi, sepupu. Ini juga apa? Membutuhkan perhatian khusus. Haulai, mereka ini hum dzawul qurba. Inilah yang mereka yang diistilahkan dengan wadil wabidzil qurba. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat-kerabat dekat kalian. Yaitu baik yang dari arahnya bapa ataupun ibu. Ya. Seperti kakek, nenek, paman, bibi, baik yang dari arahnya bapak ataupun ibu, kemudian saudara-saudara laki-laki ataupun saudari perempuan, kemudian anak-anaknya mereka, kemudian siapa lagi? Anak-anaknya paman ataupun anak-anaknya bibi. Ini yang kata beliau, haulai hum zawul qurba. Inilah yang dimaksud dengan zawul qurba dalam ayat. Lahum haqqul qarabah, mereka punya hak. Kita punya kewajiban untuk kita apa? Berbuat baik kepada mereka melebihi perbuatan baik kita selain kepada yang kita tidak ada hubungan dengan mereka. Naam. Ada yang kita mau beri? Orang-orang yang tadi yang kita sebut, mereka lebih berhak daripada yang lainnya. Naam. Baik. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama, ya. Wal yatama. Demikian pula anak-anak yatim. Wa bidzil qurba wal yatama. Al aitamu min al muslimin, artinya anak-anak yatim ya kaum muslimin. Siapa ini yang dimaksud anak-anak yatim? Dari kalangan kaum muslimin, anak-anak yatimnya kaum muslimin, hum kullu man mata abuhu wa huwa saghir, yaitu seluruh yang telah meninggal bapaknya, wa huwa saghirun, dalam keadaan mereka itu masih kecil. Ini juga butuh perhatian khusus. Butuh apa? Perhatian khusus. Kullu man mata abuhu wa huwa saghir, yaitu setiap anak yang telah meninggal bapaknya, wa huwa saghirun, dan anak itu belum, apa, anaknya masih kecil, walam yabluq, dan belum balik. Jadi kalau sudah dewasa sudah balik, bukan lagi yatim istilahnya secara syar'i. Ya. Nah. Toy, walam yabluq wa sara bihajatin ila man yasuddu masadda abihi, sehingga dia membutuhkan orang yang membantunya, ya, sehingga dia apa? Membutuhkan orang yang membantunya, apa, membantunya, ila man yasuddu masadda abihi, maksudnya apa, masuddu masadda abihi, yang bisa menggantikan posisinya sebagai, menggantikan posisi bapaknya, ayahnya. Naam. Artinya dari sisi nafkah umpamanya. Ya. Tuh kalau ada yang menjanda, dinikahi, ya, tentu lebih bagus lagi. Hah? Tuh. Nabi bilang sebagian orang, ini huwa mau cari janda, tapi mau bikin janda orang di rumah. Tidak boleh itu, jangan. Baik. Ya, wa sara bi hajatin ila man yasuddu masadda bihi fi ri'ayati hadha at-tifli, untum malihara at-tifl, yaitu anak kecil tersebut, tarbiyatan, baik dari sisi apa, tarbiyah, pendidikannya, wa infaqan, belanjanya, wa qiyaman bi masalihihi, ataupun apa, membantu melaksanakan sebahagian kemaslahatannya, kebutuhannya, wa raf'i ma yadhurruh, menghilangkan darinya apa yang membahayakannya, li'annahu laisa lahu abun yahmihi, karena dia tidak punya lagi bapak yang bisa melindunginya. Dapat banyak kebaikan, ya, bagi orang-orang yang berbuat baik kepada anak-anak yatim tersebut. Ya, walaupun wallahu musta'an banyak juga yang mengatasnamakan anak yatim. Nah, benar dia memelihara anak yatim, tapi lebih banyak yang diambil. Allahu musta'an. Li'annahu laisa lahu abun yahmihi, karena orang itu tidak punya lagi bapak yang bisa melindunginya. Wa yunfiqu 'alaihi, dia tidak punya bapak lagi yang bisa membelanjakannya. Wa yudafi'u 'anhu, tidak pula bapak tidak punya bapak lagi yang bisa membelanya. Fa huwa bihajatin ila man yusa'idu, sehingga anak yatim tersebut ia membutuhkan orang untuk membantunya. Li'annahu faqada abahu wa a'ilah, karena sesungguhnya dia telah kehilangan bapak dan keluarga. Wa lahu haqqun fil Islam, dan dia punya hak punya hak untuk kita membantunya sebagai saudara muslim. Naam. Ini membantu cari orang, cari kerabat-kerabatnya, sepupu-sepupunya ataupun ya. Naam. Kemudian setelah itu anak-anak yatim. Ya walaupun mungkin dia punya sepupu, tapi mungkin sepupunya mungkin orang tuanya masih kaya dan sebagainya, bisa, ya mungkin bisa kita alihkan ke anak-anak yatim tadi ini. Karena yang dimaksudkan tadi ini yang kita sebutkan, kalau mereka butuh bantuan, bang, kita lihat kita ada sepupu, tapi sepupunya boleh jadi lebih banyak hartanya daripada dia kita, bawanya ya. Maaf, ya mungkin kita bisa bantu anak yatim ini. Al-muhim, dan yang paling penting, ya, anna Allah bada'a bihaqqi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah dalam ayat ini menyebutkan pertama kali apa? Hak yang harus kita tunaikan, yaitu apa? Haknya Allah. Kewajiban kita kepada Allah. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qala Allahu 'alam. Qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bi syai'. Haknya Allah, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah yang pertama kali adalah agar mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 6. Wa qala ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mengatakan, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yaqtasir ala qawli wa'budullah. Nah, Allah mengatakan, mencukupkan dengan mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah. Lianna al-ibadata la tasihhu ma'asyirki wa la tanfa'u. Karena sesungguhnya ibadah itu tidak akan dianggap sahih, tidak akan dianggap benar apabila disertai dengan syirik. Wala tusamma ibadatan illa idza kanat khalisatan lillahi azza wa jalla. Dan ibadah itu tidak akan dinamakan ibadah kecuali ibadah itu benar-benar murni, dipersembahkan, diperuntukkan untuk Allah semata. Dia dinamakan ibadah, ibadah yang hak, ya. Kecuali apa? Benar-benar ikhlas, murni ditujukan seluruhnya hanya untuk Allah. In kana ma'aha syirkun, apabila ibadah tersebut disertai dengan syirik, fa innaha la takunu ibadatan, maka sesungguhnya perkara tersebut tidak akan dinamai ibadah, mahma at'abal insanu nafsahu fiha, walaupun manusia itu telah membuat dirinya capek, dia lelah dalam melaksanakan ibadah itu. Yang dia namai sebagai ibadah tidak akan dinamai ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia telah mengimpakan segala yang dia miliki, mengorbankan segala yang dia miliki, dia capek dalam melaksanakannya, seluruhnya hanya sekedar sia-sia saja. Naam, berugi dia di dunia dan di akhirat, hanya capek yang dia dapatkan. Faqarana al-amra bil ibadah bin nahyi 'anil syirk, maka Allah dalam ayat tadi wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an menggandengkan perintah beribadah hanya kepadanya dan larangan dari berbuat syirik. Idz la tashihu al-ibadatu ma'a wujudi syirk abada, karena tidak akan sah satu ibadah dengan adanya syirik selamanya. Selamanya ibadah tidak akan dianggap sahih, sahiha, tidak akan dianggap makbula, diterima di sisi Allah selama ada syirik bersamanya. Hadza dalilun ala qauli syekh. Ini adalah dalil yang menunjukkan benarnya ucapannya syekh tadi, a'zamu ma amara Allah bi tauhid, bahwasanya perkara yang paling agung, yang paling besar yang Allah perintahkan, yang pertama kali kita harus wujudkan di muka bumi ini adalah tauhid. Naam, haitsu inna Allah bada'a bihi bi ayatin katsira, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan perintah beribadah kepadanya ya dalam begitu banyak ayat. Di ayatin kathirah, di dalam banyak ayat. Minha hadhil ayat, di antara ayat tersebut ayat yang boleh sebutkan dari surah An-Nisa tadi ayat 36, di mana Allah menyebutkan 10 kewajiban yang harus ditunaikan, maka Allah pun memulai dari 10 tersebut dengan mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a baru wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al jambi was sahibi bil jambi wa min as-sabil wa ma malakat aymanukum. Naam. وهذا يدل على انه اعظم ما امر الله به. Dan ini menunjukkan. طيب. قال ومنها قوله تعالى. Juga di antara ayat, ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah pertama dan paling termulia dan teragung terbesar yang harus kita segera laksanakan, di antaranya adalah ayat dari surah Al-Isra ayat 23, kata beliau, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah pencipta, pengatur, penguasa seluruh alam. Fabada subhanahu wa ta'ala bitauhid, maka Allah dalam ayat ini memulai perintah untuk mentauhidkannya. Wa hadha yadullu ala annahu a'zamu ma amara Allah bi, dan ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang terbesar yang Allah perintahkan. Nah, juga di antara ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala nam sebutkan, kemudian Allah memulai dengan perintah beribadah kepadanya, adalah apa yang beliau sebutkan di sini dari surah Al-An'am ayat 151, qul ta'alu atru ma harrama rabbukum 'alaikum, qul, katakan Muhammad, ta'alu, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan membacakan apa yang Allah haramkan bagi kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga tentunya otomatis ini adalah mengandung perintah beribadah kepadanya, perintah untuk mentauhidkannya. Ketika Allah mengatakan qul ta'alu atlu, kemarilah, katakan, kemari wahai kalian ahlul kitab, ya, nam, atlu ma harrama 'alaikum rabbukum, nam, kesinilah, aku akan bacakan, ya, ma harrama rabbukum 'alaikum, apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian, Rabb kalian, kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'a, ini yang pertama, agar kalian jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tentunya maknanya apa yang pertama? Okay, sembah Allah semata. Naam, tauhidkan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Naam, kemudian dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Larangan kedua adalah larangan mendurhakai mereka. Wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaqin, karena takut miskin. Ya. Naam. Hadza dalilun ala ma ya'ti anna ma a'zama ma nahaa Allah anhu asy-syirk. Dan ini adalah menunjukkan dalil apa yang akan datang penyebutannya, bahwasanya perkara yang terbesar yang Allah larang adalah syirik. Di sebagaimana perintah yang paling besar yang kita harus segera wujudkan adalah perintah untuk mentauhidkannya, maka sebaliknya larangan yang paling terbesar yang segera untuk kita menjauhinya adalah larangan dari mempersekutukannya. Fa idza kana a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Kalau perintah yang paling terbesar teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, fa innahu yajibu ay yabda al-insanu bi ta'allumil aqidah. Nah, kalau kita tahu bahwasanya perintah yang terbesar yang Allah perintahkan adalah perintah untuk mentauhidkannya, maka beliau katakan yajibu ay yabda al-insanu bi ta'allumil aqidah, maka wajib bagi seseorang untuk memulai pelajaran, ya, untuk dia mengilmui sesuatu adalah mempelajari akidah. Qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatunya. Tauhid, akidah, yang wajib dipelajari sebelum dia salat. 6. Diajari syahadat. Diajari makna la ilaha illallah. Kalau dia mau masuk Islam, jangan langsung disuruh salat. Tapi diajari apa? Makna la ilaha illallah. Diajari konsekuensinya, diajari pembatal-pembatalnya. 6. Fa'innahu yajib ala ayyabda al-insanu bita'allum al-aqidah qabla kulli syai'in. Al-aqidatu hiya al-asas. Aqidah adalah asas, pondasi utama. Fa'yajibu ayyabda biha. Ayyubda biha. Maka wajib untuk seseorang memulai dengannya. Bita'allum wa ta'lim. Yaitu dengan belajar dan mengajarkan. Baik yang belajar, mau belajar, mulai belajar tauhid. Mau mengajar, mulai dengan tauhid. 6. Wa yudawama ala tadrisiha wa bayaniha linnas. Yudawam, ayudawam, artinya terus menerus, jangan bosan. Sehingga kita selesai dari al-qawaidul arba, pindah ke usulus sittah, ya, pindah ke apa, makna la ilaha illallah, ataupun usulus salasa. Selesai dari sini, pindah ke kitab tauhid. Selesai mungkin matannya semua, kita syarahnya lagi, ya. Nah, kalau dia mampu seperti itu, ya diharapkan dia bisa mati di atas tauhid. Karena seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Seseorang akan mati di atas pembahasan-pembahasannya, ucapan-ucapannya yang dia selalu bicarakan. Nah, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka ketika diulang, ya, diharapkan dia mati di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Naam. Jadi boleh mengatakan wa ayudawama ala tadrisiha wa bayaniha linnas, untuk dia terus menerus, untuk dia ajarkan dan dia jelaskan kepada manusia. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Jangan sampai mengatakan tauhid terus, ya. Alhamdulillah, kalau itu terus, maka ada sesuatu yang luar biasa. Lihatlah para masyayikh, para ulama, ya. Mereka tidak pernah bosan pelajaran-pelajaran seperti ini. Itu di haram, al-haram al-Makkah ataupun di Madinah. Di sana matanya. Selesai di situ matanya, pindah yang syarahnya di sana. Ini saja satu kitab ini, berapa ulama yang mensyarah. Ya, setiap dibaca, masing-masing mendatangkan fawaid, faedah ilmiah yang berbeda-beda. Naam. Ya, maksudnya kadang-kadang jadi disebutkan di sana, disebutkan di sini, disebutkan di sini, sana tidak disebut. Ya. Naam. Oleh karena itu, sehingga semakin banyak kita mengambil ilmu dari para masyayikh, para guru, maka tentu akan semakin baik. Naam. Sampai sebagian mengatakan, kalau Anda mau mengetahui kekurangan gurunya, ustaznya, coba belajar kepada yang lain. Ya. Nah, karena masing-masing ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Nah. Qala li'annaha hiya a'zamu ma amara Allah bi. Ya, kenapa harus diulang-ulang terus? Kenapa harus tauhid harus dimulai? Ya. Kenapa tidak bosan kita mempelajarinya? Li'anna hi a'zamu ma amara Allah bi. Karena perkara ini adalah perkara yang terbesar, teragung yang Allah perintahkan. Falaysa minal munasib an taj'ala akhar al-asya aw la yu'ba biha. Maka tidaklah cocok engkau menjadikan perkara yang paling besar, ya, kemudian engkau akhirkan. Anta ja'alaha akhir al-asya. Nah, perkara yang paling besar, perkara yang paling agung, kamu nomor dua kan, kamu belakangkan. Ini ketika gairu munasib, laisa minal munasib, ini tidak cocok, tidak pantas, tidak sesuai. Nah, أو لا يؤبه بها لأن الآن هناك دعاة لأن الآن هناك دعاة يسحدون في تعليم التوحيد والعقيدة karena di sana ada para duat dai-dai yang zuhud artinya enggan malas fi ta'limit tauhid untuk mengajarkan tauhid wal aqidah hunaka unasun ubtulu bihadha di sana ada orang-orang yang diuji dengan perkara ini enggan mengajarkan apa orang-orang tauhid maunya diajari masalah ekonomi ya diajari masalah politik. Nah, bagaimana caranya berpolitik? Buatkanlah, ya. Nah, masing-masing mencari kader. Nah, masing-masing buat sekolah supaya alumni-alumninya bisa menjadi kadernya. Sehingga kalau ada nanti pemilihan, nah, mereka bisa memilih. Dan seterusnya itu, ya. Tujuan sebagian orang mereka melupakan perkara tauhid ini. Nah, ولأن الإخلال بها إخلال بالدين. Karena kerusakan pada tauhid, kerusakan pada akidah ini إخلال بالدين adalah merupakan kerusakan dalam agama. بالدين كله. Bahkan kerusakan dalam agama seluruhnya. Karena kapan akidah yang melenceng? Tauhid yang tidak benar seluruhnya menjadi salah semua. Kalau ini akidah dan tauhid yang rusak. Fayajibul inayatu biha, maka wajib bagi kita untuk memfokuskan, memberikan, mencurahkan perhatian terhadap perkara ini. Nah. Wa ma huwa at-tauhid? Hal huwa an tuqarra bi anna Allah wal khaliq ar-rasik al-muhyi al-mumit? Kalau demikian apa yang dimaksud dengan tauhid? Apakah yang dimaksud seseorang sudah mentauhidkan Allah? Yaitu dengan menetapkan bahwasanya pencipta pemberi rezeki yang menghidupkan mematikan Allah kemudian cukup sampai di situ. Ya, kata beliau la. Belum. At-tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid bukan itu tadi. Tauhid yang diinginkan di situ tadi ya. Bukan di situ. Naam. Yang akan ditanyakan malaikat, Anda tidak akan disoal siapa pencipta langit dan bumi, bukan. Tapi Anda akan ditanya siapa yang kamu sembah dahulu. Ya. Naam. Itu pertanyaan pertama nanti. Naam. Apa yang kamu sembah? Mar rabbuk. Siapa Tuhanmu? Siapa sembahanmu yang kamu sembah? Naam. Huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Karena Allah qala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengesakanku. Itu menyembahku kata Allah. Wa qala ahli tafsir ya'buduna ay yuwahhidun. Fafassara at-tauhid bil ibadah. Ya fafassaru at-tauhid bil ibadah. Mereka menafsirkan memaknai tauhid dengan ibadah. Idzan fattauhidu huwa iqrarullah bil ibadah. Maka jika demikian, tauhid adalah mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam perkara ibadah. Walaysa huwa al-iqrar bi anna Allah huwal khaliq, bukan hanya sebatas mengakui bahwasanya Allah pencipta ar-raziq, ar-raziqu pemberi rezeki al-muhyi al-mumit, al-mudabbir yang menghidupkan, mematikan dan yang mengatur. Karena hadza mawjudun bil fitri, karena ini fitrahnya orang sudah menetapkan itu. Ada pada fitrahnya orang menetapkan adanya penciptaan, adanya Tuhan. Dia cari, nam, berupaya mencari. Bahwasanya siapa penciptanya? Ada, nam. Jadi lianna hadza mawjudun fil fitr, kata beliau, mawjudun fi uqulil uqala, ada pada orang-orang yang berakal. Nam, la yujadu aqil fid dunya ya'taqidu anna ahadan khalaqas samawati wal arda ghairu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dijumpai orang yang punya akal di dunia ini, kata beliau, meyakini bahwa ada orang ya yang menciptakan langit dan bumi selain dari Allah. La yujadu ahadun fil alam kulli wa ma fihi minal kuffar wal malahida ya'taqidu anna ahadan minal bashar khalaqa bashara. Tidak ada satupun, kata beliau, di alam ini, baik itu orang-orang kafir Bahkan orang-orang malahi dan orang ateis sendiri meyakini bahwa ada manusia menciptakan manusia. Ya. Nah, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, kata beliau, sekalipun dari kalangan orang kafir, sekalipun dari kalangan orang-orang ateis, yang meyakini bahwa ini manusia bisa menciptakan manusia. Tidak ada itu. Paling mereka buat apa? Robot. Ya. Nah. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapakah pencipta mereka, mereka akan menjawab Allah. La yujadu 'aqilun fil 'alami ya'taqidu anna basharan yakhluqu bashara. Tidak dijumpai satupun orang yang punya akal sehat di alam ini yang meyakini bahwa seseorang manusia bisa menciptakan manusia. Ya insanan yamsi, yang bisa berjalan, alal ardi muka bumi, wa yatakallam, kemudian dia berbicara, wa ya'kul wa yashrab, kemudian manusia yang diciptakan bisa makan dan minum. Ya. Kalau robot itu di remote, ada suaranya, suara manusia yang dikasih masuk di situ. Ya enggak? Naam. Dia pun enggak bisa makan. Ya. Manusia? Naam, makan, minum, bicara. Hal yujadu akhirnya atakidu ala? Apakah ada manusia kira-kira yang berakal meyakini seperti ini? Buat manusia bisa buat manusia? Tidak ada yang seperti itu. Am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakannya, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka itu tidak yakin dengan itu semua. Nah, bahwasanya tidak ada pencipta. Dia tidak yakin bahwa dia menciptakan dirinya sendiri. Nah, tauhidur rububiyyah mawjudun fil fitri wal uqul. Tauhid rububiyyah, penetapan ada pencipta alam ini, kata beliau, itu ada pada fitrahnya manusia dan akal manusia. Mereka akui, lakinnahu la yakfi biduni tauhidil ibadah, tapi itu tidak cukup tanpa meyakini tauhidul ibadah. Wahai ifradullah bil ibadah, yaitu mengisahkan Allah dalam perkara ibadah. Walihada qala asy-syekh, oleh karena itu asy-syekh, itu asy-syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata, at-tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah mengisahkan Allah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Walaysa huwa ifradullah bil khalqi, bukan tauhid yang diinginkan di sini adalah mengisahkan Allah dalam mencipta warizqi, menetapkan Allah pemberi rezeki, wal ihya wal imata, menghidupkan dan mematikan. Lianna hadza syai'un ma'ruf, karena perkara seperti ini sudah ma'ruf diketahui. Wala yakfi tauhid ar-rububiyyah, dan ini pun belum cukup kalau hanya meyakini tauhid rububiyyah saja. Na'am fi ta'rifi tauhidi, dalam memaknai tauhid. Wallahu a'lam. Siapa namanya dua orang? Siapa namanya itu? Siapa? Ya. Abdul Hamid. Dengan Abdul Hamid. Perintah yang paling besar, perintah yang paling agung yang Allah perintahkan, perintah terbesar yang harus dilaksanakan oleh seseorang, bahkan jin sekalipun. Perintah apa itu? Perintah salat, perintah puasa, perintah haji, atau perintah apa? Atau perintah berbuat baik sama orang tua? Perintah apa yang pertama? Ya? Perintah yang pertama beribadah ke, apa? Berbuat baik kepada orang tua. Nah, Ahun Abdul Hamid mengatakan, perintah yang pertama yang harus dilaksanakan, perintah untuk berbuat bakti kepada orang tua. Setuju? Yakin? Oi, yang satu, yang temannya siapa? Siapa namanya? Fajri. Perintah yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung, yang pertama-tama kita harus laksanakan, perintah apa? Hah? Perintah sholat, perintah berzakat, perintah haji, atau perintah apa? Atau perintah berbuat baik sama orang tua? Perintah sholat. Nah, kata Fajir, perintah sholat. Perintah untuk melaksanakan sholat. Ilham. Paham? Belum? Mana yang lain ini? Naam. Siapa tahu Pak Haji? Pak Haji, orang tua kita. Orang tua kita, Haji Soleh. Perintah apa Pak Haji? Menyembah kepada Allah. Masya Allah. Perintah menyembah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Ya. Salat bagian daripada itu. Tapi kalau hanya disebutkan salat, masih ada perintah yang lain. Ya. Nah, jadi perintah yang pertama yang kita harus wujudkan, bagaimana seseorang supaya bisa apa? Mengesakan Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah dalam segala perkara. Sebagaimana kita tidak boleh ruku sujud kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh kita juga memanggil-manggil nama, suatu nama keselain dari nama Allah dalam doa. Sebagaimana kita tidak boleh ruku sujud kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh kita mempersembahkan sembelihan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh ke kuburan, tidak boleh ke mata air, ke sungai. Ya. Jadi perintah terbesar apa? Perintah beribadah kepada Allah, perintah mentauhidkannya. Ya, asanta. Baik. Nah, masya Allah. Pak Haji bersama kita di pelajaran ini. Baik. Masya Allah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.